plasma. Nu berarti jadi hampa. Kusyukurnya gitu deh. Nu hesek jadi gampang. Sing percaya lo. Ulah sok luhurah. Si gajal mata iman. Manusia pangsang sarana. Nu ngarasa kurang wae. Najan hirup sarwa ayah, lubak libuk harta banda. Omat ulah gajongjonan, harta lamun salah mawa. Jadi pang beberat hisab, dina yaumal kiamah. Manusia nu pang bengharna. Anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup, najan mineng kakurangan. Maaf jamun bisa kitu lur. Pupus melangtong hariwang, ibadah bari ikhtiar. Anu maha welas asih, muarereuh nikah deudeuh. Pasti lain alasan kerluhlah, sugih lain alasan kertangga, nasib maukur lalakon, maju mundur kuma urang, nasib maukur lalakon, hayu syukur ulah kufur, lain kabagjaan nungalantaran ken syukur. Tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantaran keun baja. Syukur teh lain dina kaayaan keur baja wae. Tapi dina kaayaan sagala kakurangan teh keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu baja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Anu pangbeungharna, anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup, najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang, ibadah bari ikhtiar. Anu maha welas asih, muarereuh nikah deudeuh. Lain alasan kerluhlah, sugih lain alasan kertangga, nasib maukur lalakon, maju mundur kuma urang, nasib maukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantaran keun syukur. Tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantaran keun baja. Pan keuning loba lur, jelema teh lamun dibere kering sapoe meni aral. Tapi dibere sehat welas-welas taun taras kumuh. Dibere sangsara sakeudeung aral. Dibere beunghar welas-welas taun taras kumuh.